Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ihwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-8 dari kitab yang pertama, kitab Thaharah, yaitu tentang at-tayamum. Dan masih pada pembahasan masalah yang kedua tentang syarat-syarat tayamum. Dari syarat-syarat sahnya tayamum yang 6 sudah kita baca 5 dan sekarang masuk yang terakhir yang 6. As-sadisu, syarat yang 6, ayyakuna tayammumu biturabin tuhurin ghairu najasin. Syarat yang 6 adalah agar supaya tayammum itu dengan tanah yang suci dan mensucikan, yang tidak najis. Ini syarat yang 6. Tayamum itu menggunakan tanah yang suci, suci dan mensucikan, yang tidak najis. Tanah yang najis itu katurabil ladzi asabahu baulun walam yathur minhu, seperti tanah yang terkena air kencing dan tidak suci darinya. Itu tanah yang najis, yang tidak suci. Nah, syarat tayamum itu adalah menggunakan tanah yang suci, yang tidak najis. Lahu ghubarun ya'laqu bil yad in wajadahu, yang memiliki ghubar, debu yang melekat pada tangan jika mendapatkannya. Tanah yang digunakan untuk tayamum itu adalah tanah yang suci, yang tidak najis, yang berdebu, yang memiliki debu, yang melekat pada tangan jika mendapatkannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Karena firman Allah Ta'ala, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang suci, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya. Al-Maidah ayat yang 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan untuk tayamum dengan menggunakan sa'i dan tayyiban. dengan tanah yang suci. Qala Ibnu Abbas As-Sa'id, turabul harthi. Berkata Ibnu Abbas, As-Sa'id itu maknanya adalah turabul harthi, itu debunya tanah. Wat-tayyib at-tahir, at-tayyib maknanya adalah at-tahir, yang suci. Sehingga tayamum itu adalah dengan menggunakan tanah yang suci. Fa illam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin aw hajarin. Maka jika tidak mendapatkan tanah, jika tidak mendapatkan tanah, bertayamum dengan apa yang dia mampu padanya, min romlin, dengan pasir, atau hajarin, atau batu. Liqaulhi ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Karena firman Allah Ta'ala, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. At-Taghabun ayat 16. Qala al-Auza'i war ar-ramlu min as-sa'id. Berkata al-Auza'i, ar-ramlu, pasir itu adalah min as-sa'id, termasuk dari as-sa'id. Termasuk dari as-sa'id, tanah. Nah, as-sa'id itu maknanya adalah wajhul ardi, permukaan bumi, permukaan tanah. Nah, sehingga masuk padanya adalah pasir dan yang semisalnya. Nah. Sehingga syarat tayamum itu adalah dengan menggunakan tanah yang suci, berdasarkan ayat yang ke-6 surat Al-Maidah, yaitu fatayammamu sa'idan thayyiban. Memang di kalangan para ulama ada ikhtilaf, ada beda pendapat tentang makna as-sa'id at-thayyib. As-sa'id at-thayyib, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat yang dimaksud dengan as-sa'id itu adalah at-turab. At-turab faqat, yaitu tanah saja, tanah yang berdebu. Sebagian ulama yang lain berpendapat seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan yang lainnya, bahwa sa'id itu adalah al-ardu wa ma'alaiha, tanah dan apa yang ada di atasnya, yaitu wajhul ardi, permukaan tanah. Dan dalam hal ini pendapat yang kedua itu adalah pendapat yang rajih, yang kuat, sebagaimana itu disebutkan dalam kamus, itu kamus al-muhit, dalam kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa, bahwa as-sa'id itu maknanya adalah at-turab awajhul ardi. As-sa'id maknanya itu adalah at-turab, yaitu tanah atau permukaan tanah, permukaan bumi. Nah, sehingga pasir itu masuk padanya. Pasir itu termasuk dari as-sa'id, termasuk dari permukaan bumi, permukaan tanah. Nah, sehingga ketika orang mau bertayamum dan hanya mendapatkan tanah berpasir atau pasir, maka boleh untuk bertayamum dengannya. Nah, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya dalam perang Tabuk, mereka melakukan hal itu, ya. Bertayamum dengan menggunakan ar-ramal, yaitu dengan menggunakan pasir. Nah, nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak bertayamum dengan menggunakan sesuatu yang itu bukan dari tanah, ya, yang bukan dari tanah, yang sudah berubah, ya, yang itu bukan dari tanah seperti abu, itu kan bukan tanah, seperti kayu dibakar itu kan ada abunya, itu bukan wajhul ardi, itu bukan termasuk tanah, bukan termasuk dari sa'id. Abu kemudian itu apa, semacam git itu, Gibson, terus yang semisalnya, nah itu bukan termasuk yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6 surat Al-Ma'idah. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, demikian juga Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu Fatawa. Nah, al-mas'alatu tsalitsatu mubtilatu tayammum. Masalah yang ketiga, pembatal-pembatal tayammum. Wahiyal asya'u allati tufsiduhu wa mubtilatuhu tsalatsatun. Mubtilatul tayamum, pembatal-pembatal tayamum, yaitu perkara-perkara yang membatalkan tayamum, perkara-perkara yang membatalkan, yang merusak tayamum. Dan pembatal-pembatal tayamum itu ada tiga. Pembatal-pembatal tayamum ada tiga. Al-awwal, yang pertama, ya betulut tayamumi an hadatsin asghar bi mubtilatil wudu. Tayamum batal karena hadats kecil, bi mubtilatil wudu, ada pembatal-pembatal wudu. Jadi hadats kecil yang itu membatalkan wudu, itu membatalkan tayamum. Semua pembatal wudu membatalkan tayamum. Wa an hadatsin akbar, dan tayamum batal karena hadas besar. Bimujibatil ghusli, itu pada perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Semua yang mewajibkan mandi dari hadas besar itu membatalkan tayamum. Min janabatin wa haidin wa nifasin, seperti janabah, junub, ya, terkena janabah seperti karena ihtilam, keluar air mani, hubungan suami istri, dan keluar air mani karena sebab yang lain, itu janabah. Itu mewajibkan mandi, maka itu membatalkan tayamum. Wa haidin haid, wa nifasin, dan nifas. Fa idza tayammama an hadatsin asghar tsumma bala au taghawwata batala tayammumuhu. Maka apabila bertayamum dari hadas kecil, kemudian setelah itu buang air kecil atau buang air besar, maka tayamumnya batal. Orang habis tayamum kemudian buang air kecil atau buang air besar, maka tayamumnya batal, karena buang air besar, buang air kecil itu membatalkan wudu, ya, menyebabkan dan mendatangkan hadas kecil, maka batal tayamumnya sebagaimana batal wudu. Li'anna tayammuma badalun 'anil wudu, karena sesungguhnya tayamum itu adalah ganti dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, dan ganti itu memiliki hukum yang digantikan. Ganti itu memiliki hukum yang digantikan. Tayamum adalah ganti dari wudu, maka tayamum memiliki hukum wudu. Yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Wa kadzalika tayammum anil hadatsil akbar. Demikian juga tayammum dari hadats besar. Tayammum dari hadats besar. Sebagai ganti dari mandi. Maka tayammum dari hadats besar memiliki hukum mandi. Sehingga semua yang mewajibkan mandi, yang membatalkan mandi itu juga membatalkan tayammum. Atsani yang kedua dari pembatal tayammum, itu yang pertama tadi adalah tayammum batal karena hadats kecil dan hadats besar. Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayammum. Semua yang mewajibkan mandi mewajibkan tayammum, itu membatalkan tayammum. Yang kedua, wujudul ma, adanya air. Wujudul ma, adanya air. In kana tayammum li adamihi, jika tayammum itu karena tidak ada air. Tayammum karena sebab tidak ada air. Maka begitu sudah ada air yang bisa untuk wudu atau mandi, maka tayammumnya batal. Walaupun belum berhadats kecil, ya. Bukan karena kentut, bukan karena buang air kecil, buang air besar, bukan karena bukan karena tidur, ya. Bukan karena makan daging unta, tapi karena ada air. Sebabnya tayamum karena tidak ada air, maka begitu sudah ada air tayamumnya batal. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharatak wa qad taqaddama. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kamu mendapatkan air, maka gunakan air itu untuk kulitmu, ya, yaitu gunakan air olehmu untuk kamu bersuci maksudnya. Fa amisatu fayumisahu, itu dalam lafaz yang lain seperti yang sudah kita baca basharatah. Maknanya adalah faliyaj'alil ma, gunakan air itu, ya, yusibu badanak, untuk badan kamu, ya, bitatahur bihi, dengan bersuci menggunakan air itu makna dari fa'amissahu basharatak, yaitu gunakan air untuk badan kamu dengan kamu bersuci menggunakan air tersebut. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang bertayamum karena sebab tidak ada air, begitu sudah mendapatkan air, maka diperintahkan untuk menggunakan air. Kalau sudah mendapatkan air, gunakan air untuk bersuci. Artinya tayamumnya itu batal. Atsalitsu yang ketiga, zawalul udri alladzi min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwi. Pembatal tayammum yang ketiga adalah hilangnya uzur, hilangnya alasan yang karenanya disyariatkan tayammum, karena sakit dan yang semisalnya. Bertayammum karena sakit, tidak mampu menggunakan air, atau khawatir dengan menggunakan air akan menimbulkan atau terkena madarat, karena itu tayamum. Maka begitu uzur sakit itu sudah hilang, tayamumnya itu batal, ya. Tayamumnya itu batal. Orang tayamum karena sebab sakit, Ya. Kemudian setelah tayamum, ya, sakitnya sembuh, sudah hilang, kena air tidak masalah, maka tayamumnya batal. Tayamumnya ketika itu batal dan harus bertayamum dengan menggunakan air. Kalau orang bertayamum karena sebab tidak ada air, bertayamum karena tidak ada air, kemudian setelah tayamum sholat, setelah tayamum sholat, setelah selesai sholat mendapatkan air, setelah selesai sholat mendapatkan air, ini wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Orang bertayamum karena sebab tidak ada air. Setelah selesai tayamum, kemudian sholat. Sudah selesai sholat, mendapatkan air. Selesai sholat, hujan deras, ada air cukup untuk wudhu. Tayamumnya batal, iya. Tapi wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada. Tapi sholat sudah selesai. Ini wajib mengulangi sholat dengan ngulang tayamum atau tidak? Dalam hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu. Ada dua orang keluar bepergian, kemudian tiba waktu. Walaisa ma'ahuma ma. Kedua orang itu tidak membawa air. Enggak ada air. Fatayammama sa'idan tayyiban. Kemudian kedua orang itu bertayamum dengan tanah yang suci. Fasallaya. Kemudian keduanya sholat. Thumma wajadal ma fil waqti. Kemudian kedua orang itu mendapatkan air. Mendapatkan air masih dalam dalam waktu sholat, maksudnya masih ada waktu sholat. Fa'ada ahaduhumal wudhu wa sholat. Maka salah satu dari kedua orang itu mengulangi wudhu dan sholat. Walam yu'idil akhar. Dan yang satunya tidak mengulangi. Jadi ada dua orang bepergian. Kemudian tiba waktu sholat. Enggak ada air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Tayamum. Setelah tayamum, sholat. Setelah selesai sholat, ya, masih ada waktu sholat, ya, sudah selesai sholat, keduanya mendapatkan air. Yang satu ngulangi wudhu dan sholat, yang satu tidak ngulangi. Masing-masing berijtihad, yang satu berijtihad, ini ada air, ngulangi wudhu dan sholat. Sholatnya dua kali, yang tadi dengan tayamum, yang kedua dengan wudhu. Yang satunya enggak ngulangi, ini udah sholat ya sudah. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedua orang itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika, maka mereka berdua menceritakan hal itu lahu kepada Nabi. Diceritakan kepada Nabi. Yang ulangi sholat, yang tidak ulangi sholat, diceritakan. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Nabi bersabda kepada yang tidak mengulangi. asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Kamu telah mencocoki sunnah. Kamu telah mencocoki sunnah dan salatmu telah sah. Wa qala lil ladzi tawaddaa wa aada. Dan Nabi bersabda kepada yang berwudu dan mengulangi salat, lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan pahala dua kali. Yang tidak mengulangi salat, yang tidak berwudu dan tidak mengulangi salat, Nabi katakan kamu mencocoki sunnah, mencocoki syariat dan salat kamu sah. Yang mengulangi, Nabi katakan kamu dapat pahala dua kali. Yang benar yang mana? Yang benar yang ulangi atau yang tidak ngulangi? Dua-duanya benar gitu. Yang benar itu yang Nabi katakan asobata sunnata wa ajza'atka sholatuka. Kamu mencocoki sunnah, mencocoki syariat dan sholat kamu telah sah. Jadi yang benar itu tidak ngulangi. Itu yang benar. Berarti yang ngulangi tidak benar ya. Tapi kok pahalanya malah dua kali? Pahala dua kali itu adalah pahala yang pertama, pahala sholat yang pertama tadi. Sholat yang pertama yang dengan tayamum. Karena itu yang benar, itu yang sah, yang dapat pahala. Pahala yang kedua, ijtihad yang keliru. Ijtihad ketika sudah memenuhi syarat. Kalau salah pahalanya, ijtihad kalau salah, pahalanya kalau salah itu kan dapat pahala satu. Jadi yang mengulangi sholatnya itu karena dia ijtihad. Jadi Pak mendapatkan pahala dua kali itu adalah karena yang pertama tadi pahala sholat yang pertama yang benar, yang kedua ijtihadnya, ya. Ijtihad yang keliru, yang salah itu mendapatkan satu pahala. Sehingga menjadi dua pahalanya, pahala yang pertama dan pahala yang kedua. Itu dapat pahala dua kali itu ketika belum tahu. Ketika sudah tahu tidak dapat pahala dua kali. Ya, sekarang sudah saya bacakan hadisnya, sudah saya jelaskan yang benar itu yang tidak ngulangi. Lah kok kemudian di antara antum saya ingin dapat pahala dua kali, saya ulangi saja. Sudah enggak ada, sudah tahu enggak dapat pahala dua kali. Oleh karena itu Syaikh Ibnu Utsaimin belum menyatakan, okay, kata beliau, "Idza ulimta sunnah falaysa lakal ajru marratain." Kalau kamu sudah tahu yang sunnah, kamu enggak dapat pahala dua kali. Bal takunu mubtadi'an, bahkan kamu menjadi orang yang melakukan bid'ah. Nah ini, jangan saya ingin dapat dua pahala, saya ngulangi saja, enggak. Kalau kemarin belum tahu, bisa ijtihad. Nah, kalau sudah tahu, kata beliau, kalau kamu sudah tahu, idza limta sunnah, kalau kamu sudah tahu yang sunnah tidak ngulangi, itu yang sunnah, yang benar. Falaisa lakal ajru marrotain, maka kamu tidak dapat pahala dua kali. Bal takunu mubtadi'an, bahkan kamu melakukan bid'ah. Walladzi aada, ya, yaitu orang yang mengulangi. Yang mengulangi Nabi katakan dapat pahala dua kali karena belum tahu yang benar, belum tahu yang sunnah. Kemudian berijtihad, ijtihad keliru dapat satu pahala. Nah, yang pahala yang satu, pahala yang satu itu pahala sholat yang pertama tadi, sholat dengan tayamum. Yang kedua karena ijtihad yang keliru, yang salah. Oleh karena itu yang benar berdasarkan hadis tadi, ketika orang bertayamum karena sebab tidak ada air, kemudian sholat. Selesai sholat, mendapatkan air, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Tidak perlu mengulangi sholat. Walaupun waktu sholat masih ada. Dan kalau bertayamum karena sebab tidak ada air, sebelum sholat mendapatkan air, nah ini tayamumnya batal. Kalau dia tetap sholat saja tanpa wudhu lagi, tanpa wudhu, enggak sah sholatnya. Orang bertayamum karena sebab tidak ada air, ya. Kemudian tayamum sebelum sholat ada air, nah, maka batal tayamumnya, wajib wudhu. Kalau kemudian dia tidak berwudu, tetap sholat dengan tayamumnya, la tasihhus sholat, enggak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat. Al-mas'alatur rabi'atu sifatut tayamum. Masalah yang keempat, sifat tayamum. Sifat tayamum, yaitu cara tayamum. Bagaimana cara tayamum? Maka pada masalah yang keempat ini akan kita baca. Wa kaifiyatuhu ayyan wiya thumma yusammiya. Dan cara tayamum adalah, dan cara tayamum adalah ayyan wiya, yang pertama berniat, niat tayamum dalam hati, ya, tidak dilafadzkan, tidak nawa itu tayamum, tidak. Tapi niat tayamum dalam hati. Summa yusamya, kemudian yang kedua membaca bismillah. Niat kemudian membaca bismillah. Yang ketiga wa yadribul ardo biyadaihi darbatan wahidatan. Yang ketiga menepuk kan kedua tangan ke tanah satu kali tepukan. Menepuk tanah dengan kedua tangannya satu kali tepukan. Ini kedua tangannya dibentangkan tepukan ke tanah satu kali. Summa yanfukhuhuma, kemudian dia meniupnya. Ya. Yang tangan kedua telapak tangan yang telah ditepukan di tanah, yang debu-debu nempel ditiup. Aw yanfudhuha, atau dia mengibaskannya. Ditiup atau dikibaskan. Tsumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rasghaini. Kemudian dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan dan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ini cara tayamum, ya. Jadi cara tayamum itu yang pertama niat, niat bertayamum di dalam hati. Kemudian yang kedua membaca bismillah. Bukan basmalah tapi baca bismillah. Tasmiyah. Niat baca bismillah, kemudian menepukan kedua tangan ke tanah yang suci, tepukan kedua tangan ke tanah yang suci, kemudian ditiup, ya, ditiup. Sehingga kalau tanah yang nempel di tanah apa di tangan ini tebel banyak, tiup. Atau kalau enggak ditiup dikibaskan. Sehingga tayamum itu memang bukan untuk melumuri wajah dengan tanah atau tangan dengan tanah. Maka setelah ditepukan, ditiup atau dikibaskan. Nah setelah itu mengusap wajah dengan kedua tangannya, usap wajahnya. Kemudian kedua tangan sampai pergelangan tangan. Cara mengusapnya, tangan yang perut telapak tangan ini mengusap punggung telapak tangan yang kiri. Perut telapak tangan yang kiri mengusap punggung telapak tangan yang kanan. Sudah. Tepukkan, tiup atau dikibaskan, usap wajah, usap tangan gini. Sudah. Sampai pergelangan. Dan menepukannya cukup satu kali. Tidak kemudian menepukkan dua kali. Satu kali untuk usap wajah, nepuk lagi yang kedua untuk tangan sampai siku-siku umpamanya, enggak. Tapi satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan mengusap tangan sampai pergelangan tangan. Ini sifat tayamum, tata cara tayamum. Li hadis Ammar, karena hadis Ammar wa fihi, dan dalam hadis tersebut at-tayamumu darbatun lil wajhi wal kafain. Tayamum itu satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Tayamum itu satu kali tepukan untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayatnya Ahmad dan Abu Dawud. Wa hadithi Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan hadis Ammar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Ammar, innama yakfika an tasna'a hakadha, tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu berbuat demikian. Fadoroba bikafihi dorbatan alal ardi, maka beliau menepukan telapak tangannya satu kali tepukan ke tanah. Thumma nafadhaha, kemudian beliau mengibaskannya. Thumma masaha bihima dhahra kafihi bishimalihi au dhahra shimalihi bikafihi, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya punggung telapak tangannya bishimalihi, dengan tangan kiri, atau punggung telapak tangan kiri bikafi, dengan telapak tangan yang kanan. Summa masaha bihima wajhahu, kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini kisahnya dalam hadis Ammar, bahasanya Nabi SAW mengutus Ammar untuk suatu keperluan dalam safar bepergian. Kemudian di dalam safar itu beliau terkena hadas besar, terkena junub. Dalam keadaan tidak ada air. Maka kemudian Ammar bin Yasir beliau berijtihad. Berijtihad, bertayamum dengan cara apa? Mengguling-guling di tanah. Mengguling-guling di tanah seperti mengguling-gulingnya binatang itu. Maksudnya agar supaya seluruh tubuhnya terkena tanah. Karena belum tahu. Dikira kalau tayamum menggantikan mandi, ya tubuhnya semuanya kena tanah, kena debu. Kemudian pulang sampai pada Nabi Muhammad SAW, kemudian diceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi jelaskan, tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu berbuat seperti ini. Langsung dipraktekkan oleh Nabi. Tidak lain cukup bagi kamu dalam tayamum, tayamum menggantikan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan tayamum menggantikan mandi menghilangkan hadas besar, itu sama ya. Tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu berbuat seperti ini. Kemudian beliau menepukkan tangannya ke tanah satu kali tepukan, kemudian beliau kibaskan, kemudian beliau mengusap telapak tangannya yang kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian yang kiri dengan tangan kanan. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Nah, dalam hadis ini tangan dulu kemudian baru wajah. Hadis yang di atas wajah dulu baru tangan. Artinya keduanya itu boleh. Wajah dulu boleh, tangan dulu juga diperbolehkan. Itu cara tayamum. Baik tayamum untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti wudu, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti dari mandi, atau tayamum untuk menghilangkan hadas kecil sebagai ganti dari wudu. Adapun tayamum dengan dua kali tepukan, menepukan tangannya dua kali, satu kali untuk mengusap wajah, satu kali untuk mengusap tangan sampai siku-siku, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Ibnu Umar berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu durbatani, tayammum itu dua kali tepukan. Durbatun lil wajhi, satu kali tepukan untuk mengusap wajah, wa durbatun lil yadaini ilal mirfaqain, dan satu kali tepukan untuk mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ini hadis dhaif. Asy-Syaikh Al-Albani belum menyatakan wa hadza isnadun dhaif. Ini sanadnya dhaif, lemah, karena ada perawi yang bernama Ali bin Tibyan. Itu seorang perawi yang dhaifun jiddan, sangat lemah. Bahkan Ibnu Ma'in menyatakan bahwa Ali bin Tibyan itu kadzabun khabith, pendusta yang jelek. Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa hadisnya Ali bin Tibyan itu adalah mungkarul hadis. Abu Zur'ah bahkan mengatakan hadis itu hadithun batil, hadis yang batil. Jadi hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa tayamum itu menepukan tanahnya dua ke tangan tanah dua kali. Satu kali tepukan untuk mengusap wajah, nepuk lagi untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Ini hadisnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Perawinya ada yang kadzaban, dusta, mungkarul hadis. Nah, hadisnya hadis batil. Yang sahih tayamum itu satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Caranya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Baik, sudah masuk Isya ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Oh, lupa ini pertanyaannya yang kemarin. Belum kebaca. Kita baca ya. Satu atau dua. Apa hukum anak kecil belum usia tamyiz 4 atau 5 tahun dimasukkan shaf sholat? Hukumnya itu memutuskan shaf. Anak kecil yang belum mumayyiz masuk dalam shaf itu memutuskan shaf. Oleh karena itu, bagi yang bawa anak kecil yang belum mumayyiz itu kalau mau sholat, kalau mau diajak paling enggak ya paling ujung pinggir sana. Ya, atau ujung paling pinggir sana atau belakang. Ya, sehingga anak itu tidak berada di tengah-tengah shaf, karena itu akan memutuskan shaf. Ya. Kecuali kalau yang sudah mumayyiz, kalau yang sudah mumayyiz memang sudah waktu saatnya untuk sholat. Berada di shaf kalau sudah mumayyiz sah. Sah dan sudah termasuk yang boleh untuk membuat shaf seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan anak yatim. Demikian juga Ibnu Abbas itu sudah mumayyiz walaupun belum balik. Loh, datang lagi. Ya sudah, kumpulkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.